Kolose, hondongam, 2. Kupak kalandoing kemus samnya kua kasusima bumbu umpak kadua-duai kua, sola kua tolau dikia, anengganna to tak musam. Mak patenna anna mala, matoho penawamua, analasika mase kua mesa sola mesa, nasuhum matoto kua ilang kakalebuammu. Napola alam, laungkak daksikda-sikda, ingganna, uhinginna, lambi musanna indokada ditambinna, puang ala ta'ala, diona kalena Kristus. Kristus unto umpak patandaang kakia kasanna anna kamanahanganna puang ala ta'ala indo masain tibuni nasuhun naisam pole hupatau. Kutulasang kuak indee dana napa buling kuak tau kenapa mamisang kuak tula. Akamoyan nasikambela onyanta sapok lamuangga a illa siama ala allakmu akaku penawallu siang kuak. Anna tiala inawangku umpelele kuak akaton taliu kwa mesa penawa, anna matoto liu kamata pasamwa lako Kristus. Puhang kwa untahima Kristus Yesus umpodewata. Yanto, anna pahalu sikda sikdanna ilampak palakuammu, lasi patok napi umpalakwa, umbasu sipak palakuanna to matappa unlako Kristus. Anna lake wakak kwa ilang kalena, anna ingganna pak palakuammu lamentoko yawona Kristus. Latu tuan mengandak matoto kwa lako pepatu dua lasi tuhukna indo puha di pak guang kwa. Analaton taliu kwa ponno pak kuhusas sumanga. Pahallu unjagai manappa dana nahuntuk kwa kamanahangan take guna diumai pepondongan na hupatau. Ya to'o lami bawa bulim baba. Aka manasa tak butuh diumai Kristus sapok butuh diumai hupatau ana dewa talino. Anu ingganna sipakna puang ala ta'ala ilan nasa miduka kalemeh hupataunna Kristus. Anna kamesaan penawamwa Kristus nongyei sundun nanaganna katuwanna batasungakmwa. Anna Kristus unto'o ulumbai ingganna dewa talino tomak kuasa. Kahana mesa penawang kuak Kristus kalembasanna puhan nalai ilamai kalemwa indodosa silolemwa sihapang kuak disunna. Taya sunna batapunti nakaha hupatau mualai bale saidi, sapok sunna batasunga puha nakaha Kristus mualai dosa. Indo anna ditedok kwa, etan to'o anna sihapang kwa dilamus sola Kristus. Eta sianto duka anna dipati bangong kwa sule sola Kristus, akau hanwanna anong katapai kekuasaanna puang ala ta'ala tompati bangos sule Kristus diomaya lakna tomate. Yolona indo tak pokok matappa, tiheke matiak sungakmu kahana simpugau kuak dosa anna sipak kadakemua takpi disunna batu diwa na kuasai pakuak dosa. Sapok tentomai puhang kuak napatuwo sule puang ala ta'ala sola Kristus anna na ampunin ingganna dosata. Nasapuin indo suha nongi tituli ingganna kasalaan ta'a anna ingganna indo lasipatokna dipugau sangkia. Napak deim puang ala ta'ala ilan indo kamatean na Kristus ya boka jusi tambem. Na alayasan mi puang ala ta'ala kakuasaan na ingganna dewa talino tomak kuasa. Sihapan na punguasan, anana popak lililin ni, anna mala naita tau buda menda ditanda kapataluanna. Patalom puang ala ta'ala aka puham mate Kristus ya boka jusi tambem. Yan to'o anna taun nak lempehingi keden ni tau ulahang kuak diona mengkinandena anna ladi ihukna batuhaka na pasala kuak diona hetten allo kasalle ilam piadasanna to Yahudi, allo kasallena pak pahandusanna bulam, anna allo kato huam. Anu ingganna pahenta sinapogau indolesu, kalibajona babahitia lalang kasalamasam, sapok Kristus ditia tungkayanna. Tak toilam pehingii, kedeni to sinagai mengkadiodiolelem, mato-mato tomahempo penawa, anna simpenombai malaika nawa, tak kuak la salama ketai umpasusi ikam. Aka tauya to'o sikaitai ta'ade, yayanto sinapak kasiam, anna anggahi sipak dosana na polalam malangkak penawa. Anna tak dia mengandak lako Kristus. Kristus tolumbai kakalebuanna ingganna to matappa, nasuhun tutuam manda anna lobo situhu pailok na puang ala ta'ala, sihapan nulunna tau ulumbai kalena, nasuhu lobo anna tonta kalebu ingganna lesuanna anna uhakna. Kamateanna Kristus na polala lappa unkua ilamai kakuasaanna ingganna dewata tong kuasai lino aka mesang kuak Kristus ilang kamateanna nasuhun ta unkua na kuasai aka akain delino. Dadi daman daya mak hupa-hupa paihan nana pemali susinna, pemali diandai inde, pemali diande ya to'o, anna pemali di iso inde. Akengganna ya to'o susi mengkinan dena teem membahan-bahanna puhe to dipake pak di babam. Aka paihan nana pemali ya to'o hupa tau babam papiai. Awana paihan nana pemali susi ya to'o tak sian nabela umpahe penawakadakena hupa tau, muya nana sangai hupa tau ponno kake kasam. Aka ingganna ya to'o umpak pahentaang ka penombaan tona papiai hupa tau susinna nawa manggi taula simengka dia diolelem mato-mato to mahempo penawa, analasim pidi-pidi tau kale akadiwa anamala tau salama.